Mitra Bisnis, Apindo meminta pemerintah cepat mengambil keputusan apa yang akan dilakukan untuk masalah beban subsidi BBM agar semua mendapat kejelasan dan tidak mengganggu situasi moneter. Seperti yang kita rasakan, persoalan BBM ini menjadi rapat terlama dari 2009 sampai sekarang tidak selesai-selesai. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hasanuddin Rahman. Pak Hasanuddin, apa komentar Anda? Pada dasarnya, tentu tidak dapat dipungkiri kenaikan BBM tersebut akan berdampak juga kepada kenaikan biaya produksi, ya, karena menyangkut kos-kos dan juga upah. Ya kan. Namun demikian, adanya statement-statement pernyataan dari pemerintah yang mundur maju mengenai kenaikan ini sehingga menimbulkan ketidakpastian di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, DPN Apindo berpendapat setuju mengenai kenaikan itu dengan catatan surplus yang didapat itu dikembalikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, listrik, dan lain-lain. Nah, sekarang ternyata tidak jadi terus. Makanya kita mendesak, oke, kalau naik-naik, ya kan, berapa? Jadi ada kepastian. Dan kita juga, dunia usaha, bisa membuat estimasi. Karena kenaikannya itu tidak otomatis juga menaikkan misalnya ongkos transport, ya kan. Jadi harus proporsional. Itu yang dimaksud oleh Apindo. Segeralah, jangan momentum ini dilewati begitu saja, ya kan. Presiden yang sekarang ini kalau tinggal satu tahun lagi, biar aja presiden yang akan datang memutuskan. Jangan begitu dong, ya kan. Sekarang sudah saatnya, mumpung-mumpung, dunia usaha mendukung dengan catatan seperti tadi itu. Kalau pemerintah mempunyai opsi-opsi itu, disimulasikan sehingga dapat menangkal atau memberikan penjelasan yang memuaskan kepada para pihak. Itu yang sekarang itu belum ada. Kita desak pun mereka belum punya itu. Itu. Jadi cobalah bikin opsi-opsi dengan penjabarannya, dengan simulasinya. Ya. Sekarang kan jadi limbo keadaan masyarakat itu. Iya kan? Lalu Pak, terkait opsi-opsi dalam BBM bersubsidi ini, ada kekhawatiran tidak semua pihak akan diuntungkan, khususnya kaum miskin yang menjadi sasaran dari subsidi. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Inilah sebabnya mengapa rencana itu baru dalam bentuk wacana sudah diekspos kemana-mana, ya kan? Di situ penyakitnya, tidak ada satu perencanaan yang matang yang bisa memberikan jawaban terhadap mereka yang keberatan atau tidak puas. Sekarang kan sudah muncul berbagai macam pendapat, padahal rencana itu sendiri belum dijalankan oleh pemerintah. Itu kira-kira. Ya karena kita juga sebagai orang-orang yang rasional melihat bahwa sumber daya alam minyak dan gas itu tidak terbarukan. Suatu ketika, suka atau tidak suka, kita akan sangat-sangat bergantung. Itulah sebabnya mengapa diperlukan perhitungan yang cermat. Kalau pemerintah memang mau mengambil action atau langkah yang pasti. Ini kan tidak. Sekarang berbagai macam pendapat muncul, tapi kenyataannya tidak demikian. Itu kira-kira pendapat pengusaha. Demikian Ketua Apindo Hasanuddin Rahman. Saya Wendy Lim.